mangi la sori boito hoi tosi agasa tuk somar panari hondo hodi hami angi langi boito mi sai ho na tari ulu do dai langi la pai ngoti ngoto manang na buhada honu ae buhaba jenai Sumuse marujung maluni dai nang.